simpan masa demi masa. Tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis, tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu. Ku temui kau pun kembali untuk bersama. Satu yang tak bisa lepas, percaya.